Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walaha ma ba'd. Terakhir telah kita bahas tentang hukum salat khusuf, karena kita pelajari juga faktornya. Nah, terkait dengan faktor disyariatkannya sholat khusuf, yaitu terjadinya gerhana. Kami akan menukil keterangan Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam kitab Asy-Syarhul Mumti'. Dalam kitab Asy-Syarhul Mumti'. Al-Zadi Mustaqni'. Baik. Ibnu Utsaimin mengatakan apabila pakar ilmu falak menyatakan bahwa akan terjadi khusuf atau khusuf, akan terjadi gerhana, baik itu gerhana matahari atau gerhana bulan, maka kita tidak sholat sampai kita benar-benar melihat gerhana itu dengan cara biasa. Kata Ibnu Utsaimin, "Fala nusalli hatta nara ru'yatan 'adiyatan." Hatta narahu ru'yatan 'adiyatan. Kita tidak akan sholat sampai kita melihatnya dengan secara biasa. Ya. Sebagaimana kita melihat ke atas, kemudian kita melihat secara biasa, kita melihat ya dengan cara biasa, yakni maksudnya tanpa alat gitu. Kita melihat terjadi gerhana, menyaksikan gerhana, benar-benar menyaksikannya. Ya. Li'anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala idza ra'aytum dzalika fasallu. Karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian melihat hal itu, apabila kalian melihat hal itu, melihat gerhana, maka sholatlah. Jadi Nabi alaihi salatu wasallam mengaitkan sholat itu dengan melihat gerhana. Ya. Amma idza manallahu alaina bi an sara la yura fi baladina illa bi mukabbirin aw nadaratin fala nusalli. Adapun apabila Allah taala melimpahkan karunia kepada kita sehingga kita tidak melihat, sehingga gerhana itu tidak dilihat di negeri kita kecuali dengan mukabbir, dengan alat, ya, semacam apa ini untuk, ya, teleskop atau alat peneropong gitu, atau dengan kacamata, ya. Jika tidak pakai alat peneropong, tidak, dengan mata biasa, pandangan mata biasa itu tadi ru'ya adiyah, dengan pandangan mata biasa, jadi bukan dengan alat peneropong, ya, atau dengan kacamata. Apabila gerhana itu tidak terpantau, tidak terlihat kecuali harus pakai alat. Ya, dengan alat itu terlihat. Jika tidak pakai alat, mata biasa tidak terlihat. Atau harus pasang kacamata. Ya. Baik, kacamata khusus misalkan untuk melihat kelihatan. Jika dilepas kacamata alat itu, kacamata khusus itu tidak terlihat, maka kita tidak sholat. Kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Nah, jadi ru'yatan 'adiyatan, pandangan mata biasa tanpa pakai alat. Baik. Beliau juga menyatakan dalam Majmu' ar-Rasail, dan salah satu fatwa yang dimuat dalam kitab Majmu' ar-Rasail, Majmu' Fatawa ar-Rasail, kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, jika diandaikan, ya ditakdirkan terjadi mendung hari itu, sehingga mereka tidak melihat gerhana, maka tidak disyariatkan bagi mereka mengerjakan sholat kusuf berdasarkan, hanya berdasarkan informasi yang tersebar. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam mengaitkannya dengan melihat gerhana. Baik. Selanjutnya kita akan masuk ke tata cara sholat gerhana. Baik. Sholat gerhana disyariatkan dalam keadaan bermukim maupun safar. Nah, ya, meskipun belum masuk ke tata caranya. Nah, ini masih bagian penjelasan syariat, ya. Salat gerhana masih bagian dari hukumnya, ya. Yaitu disyariatkan dalam keadaan bermukim maupun safar. Jadi meskipun dalam safar terjadi gerhana, maka para musafir disyariatkan, disunnahkan untuk melaksanakan sholat gerhana. Ya, karena faktornya adalah gerhana, selama terrealisasi apa yang disebutkan tadi, dijelaskan oleh Ibnu Al-Faymin yang mengacu kepada hadis Nabi SAW, faida ra'aitum dzalika fasallu, idza ra'aitum dzalika fasallu, apabila kalian melihatnya maka sholatlah. Itu ya, meliputi mereka yang bermukim dan mereka yang musafir. Nah, jadi demikian. Nah, ini masih penyempurna pelengkap dari pembahasan hukum. Baik. Kemudian tata cara, terkait dengan tata cara, pertama disunnahkan dikerjakan secara berjamaah atau sendiri-sendiri. Secara berjamaah atau sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri di rumah masing-masing. Jadi sholat gerhana itu sah dikerjakan secara berjamaah di masjid. Ya, dipimpin oleh seorang imam di masjid. Atau masing-masing dari kaum muslimin mengerjakannya sendiri-sendiri di rumahnya masing-masing. Dalilnya adalah keumuman makna perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada sabdanya, fa idza ra'aitum dzalik, idza ra'aitum dzalik fa shollu, tadi sudah kita dengar ya, apabila kalian melihat hal itu maka salatlah. Nah, salah satu lafadznya fa idza ra'aitum dzalika fad'u Allah wa kabbiru wa shollu wa tasaddaqu. Oleh karena itu apabila kalian melihat hal itu terjadi, fada Allah, maka berdoalah kepada Allah. Ya. Berdoa di sini meliputi istighfar, mohon ampun, ya, berdoa agar diampuni. Meliputi berdoa agar gerhana itu segera disingkap, segera diselesaikan, dihentikan oleh Allah Ta'ala. Wakabbiru dan bertakbirlah. Wasallu dan sholatlah. Watasaddaqu dan bersedekahlah. Nah, makna hadis ini bersifat umum. Pelaksanaan wasallu dan sholatlah kalian. Kerjakanlah sholat. Ya. Atau perintahnya bersifat mutlak ya, fil amr. Fil amr. Kerjakanlah sholat. Mutlak. Yakni tidak dibatasi pelaksanaannya secara berjamaah. Nabi tidak mengatakan wasallu jama'atan. Ya kan? Perhatikan baik-baik sisi pendalilannya. Ya. Perhatikan ya. Harus difahamin. Nabi tidak mengatakan apa? Wasallu jama'atan. Dan sholat gerhanalah kalian secara berjamaah. Tidak. Nabi tidak merintahkan begitu. Nabi memutlakkan perintahnya dengan mengatakan wasallu, sholatlah kalian. Mutlak. Meliputi ya, sholat berjamaah atau sendiri-sendiri. Nah. Meskipun demikian, pelaksanaannya secara berjamaah tentunya afdol. Ya, pelaksanaannya secara berjamaah di masjid afdol, lebih utama. Karena Nabi alaihissalam mengerjakannya secara berjamaah. Ketika terjadi gerhana matahari di waktu duha di masa Nabi alaihissalam, sebagaimana telah kita lewati, bertepatan dengan kematian putranya itu Ibrahim. Nabi keluar dalam keadaan kaget ke masjid, ya, dan diserukan as-salatu jami'ah. Dikerjakan berjamaah oleh Nabi SAW sebagai imam dan para sahabat bermakmum di belakangnya. Amalan Nabi mengerjakannya secara berjamaah di masjid menunjukkan itu lebih utama. Tetapi tidak menunjukkan bahwa harus berjamaah, tidak menunjukkan dipersyaratkan berjamaah. Karena pada perintahnya Nabi memerintahkan secara mutlak fasallu wasallu, sholatlah tanpa dibatasi dengan berjamaah. Yang berarti sah berjamaah atau sendiri-sendiri. Nah, ini madhab Ahmad Asy-Syafi'i dan Malik. Madhab Ahmad Asy-Syafi'i dan Malik. Di antara yang merojihkan madhab ini Ibnu Utsaimin. Di antara yang merojihkan adalah Ibnu Utsaimin. Jadi andaikan diadakan sholat gerhana, ada yang mengerjakan di masjid, ada sebagian kaum muslimin merasa berat ke masjid, masyakkah, misalkan, ya kerjakan di rumah. Atau andaikan tidak ada yang ke masjid mengerjakan sholat gerhana, kerjakan di rumah masing-masing sendiri-sendiri sesuai kemampuan saat itu. Nah, yang berat biasanya itu apa? Gerhana bulannya. Apalagi kalau tengah malam. Nah, jam 1, jam 2, jam 3. Nah, saatnya tidur dari gerhana. Mungkin ya, berat ke masjid, berkumpul, berjamaah. Ya, kerjakan di rumah masing-masing. Nah, jika ada yang mewakili di masjid berjamaah, alhamdulillah. Itu lebih utama. Baik. Berikutnya, terkait dengan tata caranya, alim ulama mereka ijma, ya, alim ulama mereka ijma bahwa tidak ada azan dan qomat untuk sholat kusuf. Tidak ada azan dan tidak ada qomat. Jadi jangan sampai ada yang mengumandangkan azan untuk mengumpulkan orang sholat berjamaah sholat gerhana, ya. Nah, tidak ada. Itu ijma. dinukil oleh Nawawi dalam Al-Minhaj Syarh Muslim, Syarh Sahih Muslim. Tetapi Al-Imam Asy-Syafi'i ya, berpendapat Al-Imam Asy-Syafi'i berpendapat mustahab. Al-Imam Asy-Syafi'i dan yang sependapat dengan beliau ya, berpendapat mustahab memanggil kaum muslimin, menyeru kaum muslimin untuk menghadiri salat khusuf secara berjamaah di masjid dalam rangka mengamalkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, riwayat Muslim. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ini riwayat Muslim ya, riwayat Muslim. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Anna asy-syamsa khasafat 'ala 'ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Anna asy-syamsa, sesungguhnya matahari, khasafat, gerhana, mengalami gerhana, ala ahli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faba'atha munadiyan. Maka Nabi alaihi salatu wasallam ba'atha mengutus munadiyan, orang yang ditugasi untuk memanggil, menyerukan, as-salatu jami'atun, atau as-salata jami'atan, bisa as-salatu jami'atun, bisa as-salata jami'atan, atau jika ada yang, nah nanti lebih lengkapnya nanti ya, penjelasan tata cara pengucapan kalimat ini bagaimana nanti akan dibahas. Nah jelas ya, dia petugas itu disuruh untuk memanggil, menyeru as-salatu jami'ah. Baik, artinya salat gerhana akan dikerjakan secara berjamaah. Fajtama'u, maka kaum muslimin para sahabat radhiyallahu anhum, mereka berkumpul di masjid, Masjid Nabawi. Nah, wa taqaddama, Nabi maju ke depan sebagai imam, para sahabat radhiyallahu anhum membuat shaf di belakang sebagai makmum. Fakabbara, kemudian Nabi bertakbir, takbiratul ihram, wa shalla arba'a raka'atin. Dan Nabi sholat 4 ruku'. Arba'a raka'atin maksudnya 4 ruku'. Fi raka'atain, dalam 2 rakaat. Jadi sholat gerhana 2 rakaat. Rukunya 4. Wa arba'a sajadat, dan 4 sujud. Jadi setiap rakaat ya, rukunya 2. Adapun sujud, ya memang setiap rakaat sujudnya 2. Jadi 2 rakaat berarti 4 sujud. Nah, nanti kita akan bahas tata cara itu. Baik. Nah, as-syahid dari hadis, faba'atha munadiyan as-salatu jami'ah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirim petugas untuk menyerukan as-salatu jami'ah. Nah. Jadi dalam rangka mengamalkan hadis ini, mustahab. Jika itu tidak dilakukan, tidak masalah, ya, tidak ada dosa bagi kaum muslimin, karena hukumnya hanya mustahab. Karena itu hanya amalan dari Nabi, bukan perintah. Nabi tidak merintahkan bahwa harus ada yang keluar, ya, memanggil begitu. Nah, Hanya amalan dari Nabi mengutus petugas melakukan itu berarti puncaknya hanya mustahab. Ini mazhab Asy-Syafi'i dan yang sepakat dengan beliau bahwa mustahab melakukan itu. Nah, adapun penjelasan sirat, ya, pengucapan bisa dua-duanya dirofa, dua-duanya marfu' dengan dhammah. As-salatu jami'atun. Nah, bagi yang ngerti nahwu, ini ya, tarkibnya mubtada khobar. As-salatu mubtada jami'atun khobar. Salat gerhana akan dikerjakan secara berjamaah. Atau dua-duanya di nasab, dua-duanya mansub dengan fathah. As-salata jami'atan. Takdirul kalam, uhdurus salata. Wahai kaum muslimin, uhduru as-salata. Hadirilah salat gerhana. Jami'atan mansub alal hal, sebagai hal. Hal atas maf'ul bihi. As-salata ini kan mansub dinasab sebagai maf'ul bihi li fi'lin muqaddar, li fi'lin mahdhuf. Uhdurus salata jami'atan hal, mansub sebagai hal atas maf'ul bihi tadi, yaitu as-salat. Jadi wahai kaum muslimin, hadirilah salat gerhana secara berjamaah, yang dikerjakan akan dikerjakan secara berjamaah. Jadi halnya, keadaannya, pelaksanaannya secara berjamaah, jami'atan. Nah, itu dua sigat pengucapannya sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Utsaimin dalam Fathudil Jalal wal Ikram. Dalam Syarah Bulughul Maram, Fathudil Jalal wal Ikram, Ibnu Utsaimin rahimahullah menyebutkan dua itu. As-salatu jami'atun, as-salata jami'atan. I'rabnya dari segi ilmu nahwu, bagi yang mengerti nahwu ya bisa memahaminya. Adapun dari segi makna kalian sudah dengar, ya. As-salatu jami'atun artinya salat, as-salatu jika di dhamma jami'atun, salat khusuf akan dikerjakan secara berjamaah. Nah, as-salata jami'atan, hadirilah salat khusuf yang pelaksanaannya secara berjamaah. Nah, seruan itu bukan azan, ya. Itu bukan azan. Ya. Itu bukan azan. Itu panggilan untuk menghadiri salat khusuf secara berjamaah di masjid. Jadi dengan demikian, seruan ini kata Ibnu Utsaimin diulang-ulang sesuai tuntutan hajat. Diulang-ulang sesuai tuntutan hajat dalam mengumpulkan kaum muslimin. Jadi diulang-ulang sesuai kondisi dan kadar yang dengannya kaum muslimin telah mendengar panggilan itu. Diulang-ulang sesuai kondisi dan ya, kadar yang dianggap dengannya kaum muslimin telah mendengar panggilan itu. Bisa jadi dua kali mungkin sudah pada datang berkumpul, boleh jadi ya, dua kali sudah dianggap pada mendengar, atau tiga kali, butuh tiga kali. Ya. Kadar yang dengannya dianggap kaum muslimin sekitar sudah mendengarnya. Nah, sesuai tuntutan hajat tersebut, ya. Berikutnya termasuk penjelasan pembahasan tata cara pelaksanaan, yaitu bacaan salat gerhana dibaca secara jahr. Dikeraskan bacaannya. Nah, jadi termasuk jahriyah, ya, yang dijahar bacaannya. Baik itu gerhana matahari maupun gerhana bulan. Baik gerhana bulan maupun gerhana matahari. Jadi meskipun gerhana matahari yang dikerjakan di siang hari, ya, maka dijaharkan. Karena sholat ini adalah sholat yang dikerjakan secara berjamaah. Kalian perhatikan, perhatikan ya, sholat-sholat yang dikerjakan secara berjamaah itu dijaharkan karena ada imam membaca dan ada makmum yang butuh mendengar, menyimak bacaan itu. Kalian perhatikan, salat duhur, ya, salat duhur sir kan, tapi ketika Jumat, ya, mengumpulkan orang banyak, lebih banyak dari biasanya, maka dijaharkan. Salat Id, salat Id, Idul Fitri, Idul Adha, dijaharkan kan, karena mengumpulkan orang banyak. Nah, begitu pula salat gerhana. Ya, yang jelas ada dalilnya. Yang jelas hadis Aisyah radhiyallahu anha muttafaq alaih menunjukkan hal itu. Aisyah radhiyallahu anha pada riwayat muttafaq alaih, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam jahara fi salatil khusuf. Pada salah satu riwayat hadis Aisyah muttafaq alaih, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam jahara fi salatil khusufi biqiraatihi. Anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam jahara, menjaharkan, mengeraskan bacaan fi salatil khusuf, pada salat gerhana, ya, biqiraatihi, pada bacaannya. Kita tahu bersama gerhananya gerhana matahari kan, waktu duha. Fasalla arba'a raka'atin, maka Nabi salat 4 ruku' fi raka'atain, dalam 2 raka'at, wa arba'a sajadat, dan 4 sujud. 4 ruku' 4 sujud dalam 2 raka'at. Sebenarnya masalah ini masalah khilafiyah. Karena ada madhab yang berpendapat apabila sholat gerhana matahari bacaannya sir. Ada madhab seperti itu. Ya. Apabila sholatnya sholat gerhana matahari siang kan bukan malam, maka bacaannya sir. Ada mazhab seperti itu, tetapi itu marjuh. Yang benar mazhab ini, yang rajih mazhab ini, ya, baik gerhana bulan maupun gerhana matahari bacaannya dijaharkan. Dalilnya adalah hadis Aisyah muttafaq alaih, telah kita dengar lafadznya, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam jahara fi salatil khusuf bi qiraatihi ila akhir hadis. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaharkan, meraskan bacaannya, bacaan salatnya pada salat gerhana yang dikerjakannya, dan itu gerhana matahari sebagaimana kita ketahui. Ini mazhab Imam Ahmad. Mazhab Imam Ahmad. Ini yang menjadi mazhab Hambali. Berbeda dengan 3 imam mazhab lainnya. Tiga imam mazhab lainnya, mazhabnya telah kita dengar tadi, mereka mengatakan sir kalau gerhana matahari, bacaannya sir apabila gerhana matahari, dan sudah kita kata itu marju. Jadi yang benar ini mazhab Ahmad, dan ini mazhab menjadi mazhab Hambali, mengikuti imam mereka, Imam Ahmad. Imam-imam lainnya yang sependapat dengan Imam Ahmad, sahabatnya Imam Ahmad yaitu Ishaq bin Rahawai. Baik. Kemudian setelah itu di antara a'immah yang berpendapat seperti ini, Ibnu Khuzaimah, Ibnul Mundhir, ya. Dan di antara yang merujukkan ini adalah Ibnu Uthaimin rahimahullah. Ibnu Uthaimin rahimahullah. Ini yang rajih, ya. Jahar. Baik, barakallahu fikum. Ana sebenarnya ingin, ya, sekarang sebenarnya kita akan masuk ke Tata cara yang disebutkan di sini dimatan oleh As-Sa'di, yaitu tata cara pelaksanaannya sesuai dengan hadis Aisyah. Nah, jadi barangkali belum dibaca waktu itu. Coba kita baca dulu matannya, karena di sini disebutkan. Watusalla ala sifati hadithi Aisyah. Kembali lihat matan. Watusalla ala sifati hadithi Aisyah radhiyallahu anha. Kata Sa'di, watusalla ala sifati hadithi Aisyah ta. Dan dikerjakan salat gerhana itu sesuai sifat yang tertera pada hadith Aisyah, yang sesuai dengan sifat salat gerhana atau tata cara salat gerhana yang tertera pada hadith Aisyah. Anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam jahara fi salatil kusufi. Bahwa Nabi, sesungguhnya Nabi SAW menjaharkan pada salat kusuf fi qiraatihi. Hadith yang telah dibacakan tadi. Ya. Fasalla arba'a raka'atin fi raka'atain. Maka Nabi SAW salat 4 ruku' dalam 2 raka'at. Wa arba'a sajadat dan 4 sujud, muttafaq alaih. Nah, jadi yang lain di sini, ya singkat saja dulu, yang lain di sini adalah, yang berbeda dengan sholat biasanya adalah rukuknya 2 kali, ya, dalam 1 rakaat. Nah, qiyamnya juga 2 kali. Nah, jadi sebenarnya yang merupakan rukun adalah yang pertama. Adapun yang kedua, jadi setelah rukuk, ruku yang pertama kan berdiri, bacaan dijaharkan Al-Fatihah, kemudian baca surat, kemudian ruku, ya kan? Nah, ini rukun. Ya, Nabi bangkit i'tidal. Ya, bangkit i'tidal. Sami'a Allahu liman hamidah, baca Rabbana wa lakal hamd. Tetapi bukan langsung sujud. Kembali bersedekap, baca lagi Al-Fatihah, baca lagi surat. Kemudian ruku lagi yang kedua kalinya. Nah, ini yang kedua ini, bacaan Al-Fatihah, surat setelah Al-Fatihah, kemudian ruku, kemudian i'tidal lagi. Yang kedua ini apa? Ini hanya sunnah, ini mustahab. Baik. Sementara ini kita langsung tutup saja. Nah, ana terasa agak lelah. Barakallahu fikum al-mu'adzin yu'adzin. Tafadhal jazakumullahu khairan. Subhanallahi walhamdulillah.